kau yang sangat ku sayang, karena kau tak pernah manja. Anggun pribadimu, tenang di wajahmu, tiada yang menandingimu. Kau yang sangat ku sayang, karena kau gadis pendiam, wajah keibuan, tersungging senyuman, hati ini mengagumimu. Ku menghayal bila saat nanti hidup bersamamu, hanya engkau teman dalam luka, penghibur derita. Dengarkanlah saya, ku pandang potretmu di dalam kamar, tersenyum padaku. Yang sangat ku sayang, karena kau gadis pendiam, wajah keibuan, tersungging senyuman, hati ini mengagumimu. Ku mengayal bila saat nanti hidup bersamamu, hanya engkau teman dalam luka, penghibur derita. Kepadamu akulah yang manja. Dengarkanlah saya, tersenyum padaku. Ku mengayal bila saat nanti hidup bersamamu, hanya engkau teman dalam luka, penghibur derita.